seribu kali ku ulang sendiri, aku takkan kumpul lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jalannya aku. Sendiri aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berbalik dari pandanganmu yang kabur.